Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman jamaah Thalabul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah dengan inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi kehidupan kita dengan amal ibadah, di antaranya ibadah thalabul ilmi, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan amal yang sedang kita laksanakan mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal saleh bagi kita semua. Pada malam hari ini saya tidak akan jauh-jauh membahas, tapi saya akan membahas di antara ayat-ayat Al-Qur'an di awal-awal surat yang kedua, surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi kelompok manusia menjadi tiga kelompok. Tapi pada hakikatnya adalah dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang kufur. Kelompok yang kedua orang-orang yang munafik, yang sebetulnya kesananya kufur juga. Dan yang ketiga adalah kelompok ala hudan atau muttaqin. Kelompok yang pertama, saya dari bawah, tapi kalau dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah, muttaqin dulu ya. Yang pertama adalah kelompok kufar atau kufur. Secara bahasa, kufur artinya menutup atau membalikan. Orang yang menutup sesuatu sebetulnya dia sedang berbuat kufur secara bahasa. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, petani dinamakan al-kufar. Di samping al-falah, bukan al-falah. Kalau al-falah, kebahagiaan, keuntungan, seperti yang sering kita dengar dalam panggilan azan, hayya 'alal falah, tanpa tasdid. Tapi kalau al-falah itu petani. Makanya awas dalam azan itu jangan sampai memakai tasdid hayya 'alal falah. Itu berarti yang diajak itu petani. Ayo para petani, mari menuju ke petani. Nah, di samping al-falah, petani disebut al-kufar. Kufar itu artinya petani. Kenapa kufar dikatakan petani? Karena memang pada hakikatnya petani suka menutupi. Menutupi biji-bijian dengan tanah. Kebiasaan petani itu adalah menutupi benih dengan tanah. Ini secara bahasa. Atau membalikan. Ini juga disebut kufar. Petani karena petani biasanya membalikan tanah yang tadinya di bawah menjadi di atas. Biasanya ketika mencangkul, yang posisinya tadinya di atas ke bawahkan, membalikan. Jadi secara bahasa kafarah itu adalah menutup. Nah makanya ketika orang-orang tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menutupi kebenaran. Berarti dia kufur. Secara bahasa itu. Maka akan kita temukan dalam beberapa hadis, sering kita membahas masalah siam atau puasa. Puasa Arafah namanya. Dalam hadisnya, siam Arafah itu yukafiru. Nah, dari kafarah yukafiru. Artinya akan menutupi, menghapus. Sebetulnya lebih tepat menutupi. Karena tidak bisa dihapus, cuma ditutup. Menutupi kesalahan satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Itu juga kalimat yukafiru. Akan menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Orang yang menentang terhadap kebenaran, orang yang tidak mau menerima kebenaran, pada hakikatnya dia sedang menutupi kebenaran. Karena bisa jadi orang yang menutupi kebenaran itu, orang yang kafir itu, terkadang tahu yang benar. Sebagai salah satu contoh, iblis, makhluk iblis, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana minal kafirin. Mereka itulah kelompok dari orang-orang yang makhluk yang kafir. Kenapa iblis termasuk makhluk yang kafir? Bukan tidak tahu kebenaran, tapi menutupi kebenaran dengan kesombongan. Kalau iblis tidak tahu kebenaran, maka iblis tidak akan berdoa, tidak akan, bukan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Rabbi fangzirni ila yaumi yubhasun. Wahai sang pengurusku, itu kan sudah tahu bahwa yang menghidupkan, yang mengurus dia, yang memberi umur dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya langsung kepada Allah, ya Allah berilah kami umur yang panjang. Beri tangguh aku. Beda dengan manusia terkadang. Meminta umur saja ke kuburan atau kemana saja. Bukan tidak tahu yang benar. Biasanya tahu yang benar, tapi ditutupi kebenaran itu apakah dengan kesombongan, gengsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wanita, maaf, istri yang menutupi kebaikan suaminya disebut kufur. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada khususnya kaum Hawa, kaum wanita ketika itu, ketika khutbah Idul Fitri, beliau khutbah. Khutbahnya ketika menghadap ke kaum bapak lain, kemudian dia mendatangi kaum ibu. Saking banyaknya jemaah ke kaum bapak, kemudian dia beranjak ke kaum ibu. Kata Rasulullah kepada kaum ibu, tasoddaqna. banyaklah bersedekah wahai para wanita, karena aku melihat di hari kiamat itu ternyata paling banyak ahli neraka itu dari golongan wanita, kaum Hawa. Bikufrihinna, nah kata Rasulullah, karena kekufurannya, kekufuran wanita. Sampai ada wanita yang bertanya, ya Rasulullah, ini dari segi bahasa, makanya sahabat atau sahabah wanita itu tahu kemana arahnya. Kata wanita itu, ya Rasulullah, atakfurna billah, apakah karena kami kufur kepada Allah? Ternyata Rasulullah mengatakan, bukan. Ada dua kata Rasulullah, takfurnal asir wa takfurnal ihsan. Tidak taat kepada suami dalam pengertian menentang dan menutupi kebaikan suami. Takfurnal ihsan, menutupi kebaikan suami. Sehingga kata Rasulullah, suami itu memberi kebahagiaan beberapa puluh tahun, kemudian ada celah satu kali, tertutuplah seluruh kebaikan itu. Kan dalam bahasa kita, dalam bahasa orang Sunda, sering ada bahasa begini, can pernah teing timimiti kawin mekika ayuna, dibahagiakan ku salaki. Padahal timimiti kawin mekika harita, itu bahasa Sunda. Padahal dari mulai nikah sampai saat ini, dari mana makan? Dari mana perlindungan? Tapi karena ada sesuatu hal yang menyakitkan istri, sehingga seluruh kebaikan itu tertutup oleh satu hal yang dianggap menyakitkan. Ini biasanya keadaan wanita seperti itu. Karena perasaan. Jadi dari mulai awal sampai akhir ketika menjelang ada cacat dari suami itu tidak dipertimbangkan. Sampai mengucapkan, belum pernah saya dibahagiakan oleh suami saya dari mulai nikah sampai sekarang. Padahal dari awal sampai akhir dia diberi nafkah, baik lahir maupun batinnya. Nah ini yang disebut dengan takfurnal ihsan, menutupi kebaikan suami. Ini yang menyebabkan kata Rasulullah, penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan Hawa, dari golongan wanita. Nah kalau kufur dalam pengertian syariat adalah orang yang menutupi kebenaran yang datang dari Allah. Al-haq itulah. Oleh karena itu biasanya orang yang kafir itu sekalipun diberi peringatan atau tidak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tetap mereka tidak akan beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang sudah tertutup, orang yang kafir itu tidak akan menerima. Sekalipun diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Ini yang dikatakan dengan kufur terhadap hak itu. Sama dengan kufur terhadap nikmat juga. Makanya antara kufur kepada Allah, kufur kepada suami, kufur kepada nikmat, hakikatnya adalah menutupi. Kufur kepada Allah menutupi kebenaran yang datang dari Allah. Masalah kenabian, masalah hari kiamat, masalah yang lainnya yang biasanya berhubungan dengan masalah yang gaib. Karena ketika berbicara masalah yang konkret, yang kelihatan, sebetulnya tidak perlu memakai wahyu. Tapi ketika menerangkan tentang hal yang belum kelihatan, disinilah letaknya iman. Oleh karena itu, kaum kufar Quraisy kenapa tidak mau menerima? Karena belum kelihatan. Seperti dibangkitkannya dari alam kubur, seperti adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, itulah yang mereka tidak yakin. Kalau masalah kebenaran Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad, mereka saksikan sendiri. Masalah kehancuran dunia, masalah kematian, mereka yakin bahwa bakalan mati. Tapi yang mereka tidak yakin dan tertutup kebenaran itu adalah ketika menerangkan hidup setelah mati. Ketika menerangkan adanya neraka, ketika menerangkan adanya malaikat, ketika menerangkan adanya surga. Kalau masalah yang kelihatan, sebetulnya tanpa diterangkan juga sudah tahu. Seperti mereka tahunya tentang penciptaan langit dan bumi. Bahkan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Seandainya kamu Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang yang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, la yaqulunna Allah. Benar-benar ada dua, lam taukid dan nun taukid. La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa disebut orang kafir? Itulah yang disebut menutupi kebenaran, menduakan Allah. Disebut saja syirik. Syirik itu bagian dari orang-orang yang kafir. Karena menutupi kebenaran itu. Kalau syirik biasanya bertalian dengan ketika menyembah, kalau ini bertalian secara umum, kufur itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan menutupi kebenaran. Orang yang menutupi nikmat disebut kufur juga. Makanya sering ada kalimat kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah menutupi nikmat dari Allah yang seolah-olah nikmat itu kita tidak merasa, tidak diberi oleh Allah, atau kita diberi menerima nikmat tapi punya anggapan bahwa nikmat inilah adalah hasil dari jerih payah kita sendiri tanpa bantuan dari Allah. Itu juga disebut kufur. Qarun yang terkenal kayanya itu sampai bukan hartanya, malah kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh seorang. Harus pakai kalau di kita mungkin pedati gitu ya. Itu kuncinya saja. Kunci harta korun itu. Ada sekarang seperti korun. Kuncinya saja tidak bisa dibawa oleh dua orang, seorang atau dua orang. Harus pakai kendaraan, membawa kuncinya saja, kunci gudang kekayaan. Kenapa disebut orang kafir? Karena menutupi nikmat dari Allah. Sampai pamer kekayaannya, inilah hasil jerih payah saya. Hasil dari keringat saya tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut orang kafir. Sampai sekarang kan belum ada anak yang siap diberi nama Qarun. Sekalipun orang kaya tidak mau. Tapi Sulaiman, ada enggak nama Sulaiman? Banyak. Orang kaya bukan? Kaya. Dan soleh. Nabi Sulaiman. Tapi sekalipun orang kaya, Korun itu kita tidak sudi memberi nama Korun. Saya belum pernah di pesantren, teman saya ataupun adik kakak kelas saya bernama Korun. Atau murid saya belum ada yang namanya ingin dijadikan nama anaknya namanya Korun. Tapi hartanya sampai sekarang masih aja dicarinya. Makanya kalau ada harta terpendam dinamakan harta Karun. Kalau dalam bahasa zakat itu bukan harta Karun, rika, harta terpendam. Zakatnya berapa persen? 20%. Jadi kalau ibu dapat emas dari tanah ketika lagi ngoret, lagi macul, lagi nyangkul, pas ada emas 2 kilo, zakatnya 20%. Kenapa 20%? Ya wajarlah. Orang nemu. Kan kalau yang lain paling 2,5%, 10%, 5%. Ini 20%. Baik itu menemukannya lewat lembaga, namanya lembaga dakwah anu memperoleh harta ketika pergi ke gunung dapat harta sekian, itu 20% yang harus dikeluarkan zakatnya. Kita sering menggunakan kalimat harta Karun. Di mana Bu Karun itu ditenggelamkan? Korun itu ditenggelamkan kan ke bumi ya, ke dasar bumi, dibelah bumi, kemudian semua hartanya masuk berikut korunnya. Makanya ketika dapat itu harta Karun. Itu menurut cerita, menurut sejarah katanya di daerah Irak dekat Saddam Hussein di situ. Makanya dulu ketika ada siapa ya? Menteri Agama cari harta Karun di Bogor, salah tuh. Seharusnya pergi ke sana, ke Irak, banyak. Makanya Amerika berebut di sana. Tapi bukan digali, dia mah pengen minyaknya, ya. Harta Karun juga. Nah, Karun itu ketika dia menerima harta itu, sampai menyombongkan diri. Ini adalah hasil kerja saya. Hasil keringat sendiri. Makanya disebut kufar. Menutupi nikmat Allah. Awas Bu. Jangan sampai punya anggapan saya tidak diberi nikmat oleh Allah. Ya. Karena apa? Mata berkedip saja itu merupakan nikmat. Makanya dalam ayat fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidurnya sendiri nikmat, tidak akan terhitung. Jangankan menghitung yang keseluruhan, menghitung mata saja nikmat mata tidak akan terhitung. Badan kita saja tidak akan terhitung. Cuma terkadang anggapan kita yang disebut nikmat itu adalah dal PSU. Duit. Makanya tidak akan pernah bersyukur. Karena biasanya anggapan kita yang disebut nikmat itu adalah ketika kita menerima uang. Sampai mengucapkannya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi ketika kita punya anak saja atau punya istri, jarangnya mengucapkan Alhamdulillah. Padahal itu nikmat dari Allah. Di negara lain jarang sekarang yang punya anak langsung dari rahimnya sendiri. Katanya dulu ada cerita dari Ustaz Jidik Allahu Yarham di Swedia, katanya banyak orang yang sudah rumah tangga itu pada apa ya, megang anjing gitu ya, nonton anjing. Mau punya anak susah. Ya apalagi pernikahannya kan dibolehkan sejenis ya di Swedia itu. Ada beberapa negara yang boleh menikahkan nikah sejenis itu. Belanda sudah diundangkan. Majelis rendah mensahkan pernikahan antar sesama jenis. Laki-laki dengan lanang, wanita dengan apa ya, wanita pacon ya, cewek dengan cewek, gitu. Laki-laki dengan laki-laki. Itu di Swedia, di Belanda, di Belgia, di Andalusia, Spanyol. Itu sudah sah menjadi suami istri sekalipun sama sejenis. Di Indonesia ingin diusahakan oleh jaringan liberal itu. Ingin diusahakan buku. Nikah supaya diundangkan, disahkan nikah sejenis itu. Bayangkan kalau di Indonesia diundangkan itu. Makanya bagaimana caranya? Diobrak-abrik dulu generasinya. Supaya nanti yang mengisi di dewan itu adalah orang-orang yang bobrok. Kalau orang-orang yang bobrok mau undang-undang apa saja, boleh. Apalagi dengan caranya, maaf dalam tanda kutip, demokrasi. Karena demokrasi itu biasanya mengukur banyaknya, bukan benarnya. Saya sampai di daerah Jawa Barat, kiai kalah oleh artis yang, aduh. Nah nanti ditentukannya kan tukang mabok dengan Pak Kiai sama satu. Nanti kalau tukang maboknya banyak di anggota DPR, kiainya cuma satu orang, kemudian voting untuk diundangkan, ya kalah. Kalau sistemnya seperti itu, bukan sistem mana yang benar, bukan. Sistem kalah menang, voting, suara terbanyak. Makanya diobrak-abrik sekarang itu, dari berbagai lapisan. Sampai sekarang tidak merasa berdosa lagi apabila melanggar. Coba tadi diwawancara orang yang berzina. Saya tidak merasa malu katanya melakukan itu. Malah saya merasa bangga dengan pengakuan saya. Sampai di situ. Tapi ketika ada seorang kiai yang sah nikah, wah, seolah-olah di pojokan itu yang berbuat salah. Ini di Indonesia nih. Kan ada kan artis yang baru melahirkan tanpa ya, suami, kemudian ngaku diwawancara di ibu-ibu mah senang aja, oh iya ya hebat dia, aku hebat, bagus tuh, bagus apaan orang melakukan di samping mabok melakukan perzinahan. Nah kalau itu yang sudah diundangkan seperti itu, wah gawat. Diundangkan. Sekarang saja kan belum itu masalah undang-undang penodaan agama, pengen dihapus. Kalau itu dihapus ya Nanti kayak yang di Cirebon, orang yang melakukan mau ngaji saja dengan kiainya itu mesti telanjang penjol. Jadi kalau mau ngaji itu, si wanita itu, si akhwat itu mesti masuk itu, pokoknya tidak pakai apa-apa. Apakah itu yang mau dibela? Sudah ditutupi. Al-haq itu dengan egonya. Ditambah lagi ya biaya dari luar negeri. Nah, itu yang disebut dengan kafarul haq, menutupi kebenaran. Ya kafir juga. Karena gambaran kita yang disebut kafir nikmat atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tergambarkan Abu Jahal gitu kan. Yang tergambar itu Fir'aun, yang tergambar itu Korun, yang tergambar itu Namrud, yang tergambar itu Kan'an. Padahal di sekeliling kita banyak. Makanya dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Kenapa tidak mau menerima kebenaran, menutupi kebenaran? Karena hatinya sudah terkunci. Bahkan pendengaran, penglihatan mereka untuk menerima kebenaran itu sudah tertutup. Karena tertutup, susah untuk dibuka. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama tentu saja balasannya dalam Quran surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang yang kufur akan digiring nanti ke neraka jahanam zumar, berbondong-bondong. Banyak artinya. Oleh karena itu saya membahas masalah kafir karena nanti di akhirat ternyata kelompok ini yang paling banyak. Jadi ahli neraka itu paling banyak dibandingkan dengan ahli surga. Bahkan dalam sebuah hadis perbandingannya 1001. Ada yang hadis yang lain 100.001. Jadi 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Itu dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Jadi setiap 999 satu ke surga. Maksudnya dari 1000 itu satu ke surga, 999 di neraka. Jadi banyak ahli neraka seperti yang saya katakan tadi. Kebanyakan wanita. Takfurnal asir, kufur terhadap suami, wa takfurnal ihsan, dan kufur terhadap kebaikan suami. Apalagi orang-orang yang kufur dalam pengertian kufur terhadap al-haq, tidak mau menerima Islam. Nah, ini lebih banyak lagi. Sekarang dunia saja berapa miliar ya penduduknya? Bandingkan orang yang katakanlah secara umum lah, secara umum apakah Islam apa atau apa, pokoknya Islam sedikit dibandingkan dengan luar Islam. Dari situ saja, oh ternyata belum lagi Islamnya. Apakah orang Islam ya, atau katakanlah yang mengaku Islam masuk surga semuanya? Tidak. Dulu saya pernah menerangkan ada yang dakhalal jannah dimasukkan ke surga, ada yang disebut yadkhulunal jannah akan dimasukkan ke surga. Kalau akan kan belum ya, belum. Ada yang disebut dengan ashabul jannah, penghuni surga. mau yang mana? Apa mau yadhulunal jannah akan dimasukkan ke surga? Pasti dia akan dimasukkan ke surga, tapi kapan? Wallahu a'lam. Tapi dia pasti masuk ke surga. Kan sebelum ke surga, kemana? Neraka. Karena ada dua tempat di akhirat itu. Tidak neraka, surga. Ini belum masuk surga, kemana? Tapi nanti suatu saat masuk surga. Tapi jangan punya anggapan, ah yang penting masuk surga. Jangan. Jangan masuk neraka sekalipun satu hari. Satu hari itu disebut khalidin, kekal dalam pengertian disiksa terus. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau divonis oleh Allah 100 tahun atau setahun saja. Setahun itu berapa? 100 hari, 360 5 hari kali 1000. Yang di penjara saja 5 tahun sudah merasa lama, apalagi ini disiksa. Satu hari itu 1000 tahun kalau menurut ukuran dunia. Satu hari. Apalagi kalau divonis 1000 tahun di neraka. Wah. Tempatnya kafir neraka. Nah, ada juga kelompok yang kedua yang disebut dengan munafik, yang pada hakikatnya sebetulnya kafir-kafir juga menurut saya. Karena menampakkan sesuatu seolah-olah dia menerima, tapi hatinya tidak. Yang pada hakikatnya tidak mau menerima. Tapi dalam sejarah, ternyata kelompok inilah yang paling membahayakan dalam perjuangan. Dan dalam sejarah, sejarah Islam, perjuang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya kaum munafik itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Atau lebih spesifik lagi, setelah kekuatan Islam mengalami kemajuan dan dipandang oleh musuh Islam punya kekuatan yang luar biasa, sehingga timbullah orang-orang munafik. Timbullah orang-orang munafik. Kalau di Mekah belum ada orang munafik. Karena ketika mau menentang, ya menentang, tidak mau menerima. Bahkan di samping menentang, mereka mengintimidasi Rasulullah. Tapi setelah punya kekuatan, muncullah munafik-munafik. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ashabus sir, pemegang rahasia, yang mengetahui siapa sih orang-orang munafik itu. Tidak semua sahabat dikasih tahu. Ketika mau perang Uhud, itu kan dari kelompok munafik itu ada 300 orang. Dikasih tahu Abu Dzar Al-Ghifari, awas nih, hati-hati sini. Hati-hati sini. Sekalipun anaknya masuk Islam tuh, Abdullah. Sampai-sampai anaknya sendiri tidak tahu bahwa bapaknya itu adalah biangnya orang Yahudi. Sampai anaknya, kalau saya tahu, saya akan bunuh dia. Tapi tidak dikasih. Hanya orang-orang tertentu. Inilah kehebatan Rasulullah dalam perjuangan sekalipun di Mekah, kemudian di Madinah. Di Mekah kita tahu ada yang disebut dengan Darul Arqom, satu markas kaum muslimin di situ yang tidak bisa diidentifikasi oleh musuh. Kenapa? Karena tidak diduga Arqom itu nama sahabat ya. Arqom itu punya itu mah orang biasa. Tidak mungkinlah ke Arqom itu, tapi ternyata di situ dijadikan markas, tempat pembinaan. Nah itulah orang munafik itu menampakkan keimanan, tapi hakikatnya tidak beriman. Kan dalam Al-Quran juga begitu, wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimukminin. Padahal mereka itu tidak beriman. Kalau tidak beriman, kafir bukan? Kafir juga. Cuma di mulutnya amanna billah wa bil yaumil akhir. Oleh karena itu ketika menerangkan tentang orang yang munafik, ternyata Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya itu secara rinci disebut. Coba bandingkan dengan orang kafir. Cuma dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu 'ala qulubihim. Cuma itu. Tapi ketika menerangkan orang munafik dari mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi sampai Allah memberikan perumpamaan. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadzal maut. Jadi ketika ada yang menguntungkan masaufi, mereka berjalan, mereka seiri. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Tapi ketika gelap dia berhenti. Tidak ada keuntungan dari komunitas Islam, dari umat Islam, berhenti. Tidak giat lagi. Makanya tidak ada yang mengurusin masalah sholat dari pihak penguasa, tidak ada. Undang-undang sholat, kalau tidak sholat berjamaah dua kali diberi peringatan, tidak ada. Coba zakat ada nggak? Sampai ada kan undang-undangnya zakat? Sampai maaf, setiap RT itu dipatok harus setor jis itu sekian, mau dari mana kek, pokoknya sekian. Yang bingung di Jelambar, jis tapi yang diminta orang-orang akeong. Keturunan dia menguar, katanya jis, zakat, infak dan sedekah. Kenapa? Karena pokoknya sekian, tidak melihat di situ kaum muslimin berapa sih di situ. Kalau dua orang cuma dua orang mau sedekah enggak, zakatnya tidak, karena ini orang miskin. Pokoknya per RT sekian, bingungnya RT. Tapi kalau sekarang kan RT-nya digaji ya di Jakarta itu. Bukan digaji, diberi satu uang intensif tiap 3 bulan sekali. Satu bulannya 300, kalau RW 600. Makanya berikut sekarang itu lagi pemilihan RT di Jakarta itu. Ramai tiap malam sekarang. Di daerah Jelambar itu tiap malam ada pemilihan RT. Sampai ada 7 apa calonnya itu, masing-masing ingin mencalonkan diri karena ada uang intensif 300 per bulan, belum ngurusin KPP, belum yang lain-lain. Ya lumayan lah daripada lurah di kampung. Kalau di sini berebut enggak ya RT? Kurang tahu Jawa Barat ya, apa diberi satu itu. Katanya sih enggak ya. Diberi 50 ribu katanya. Mudah-mudahan nanti ke depan diberi. Nah, jadi orang-orang munafik itu begitu. Menampakkan keislaman, menampakkan kebenaran. Tapi pada hakikatnya. Makanya dalam Al-Quran dari awal wa minan nas sampai membuat perumpamaan. Kalau ada keuntungan, oke. Seperti zakat. Haji juga sama, Bu. Sampai ada yang dipenjara ya. Kasus apa dana umat ya. Tabungan umat itu. Mantan penguasa, mantan menteri. Sampai kenapa berebut? Soalnya di situ ada sumber keuntungan. Apakah dia sholat atau tidak? Tapi dalam ngurusin yang begitu terdepan. Jadi ketika Allah memberikan, ketika dalam Islam itu ada keuntungan, rame-rame berjalan. Tapi ketika tidak ada keuntungan, rame-rame mundur. Tapi dalam masalah sholat tidak ada yang ngurusin. Padahal teraweh dulu, ada istilah teraweh keliling, itu biasanya banyak ya. Coba sholat berjamaah keliling gubernurnya, biar banyak itu yang sholat mula-mula dipaksa gitu. Harus dipaksa sebetulnya. Karena sekarang sudah mulai, apalagi subuh, nggak tahu di sini subuh banyak nggak. Karena untuk mengukur kuat lemahnya kekuatan Islam bisa dilihat dalam sholat subuh. Karena penduduk asli dalam sholat subuh itu. Kalau zuhur banyak karena ada yang di situ mampir. Kalau subuh asli penduduknya. Kalau aslinya 100% umat Islam kemudian sholat subuh hanya 2 orang. Kualitas orang Islam di situ hanya 2 orang. Padahal kata Rasulullah, seandainya kalian tahu sesuatu yang ada di sof pertama, kita kadang-kadang pinginnya sof yang kedua ya, atau terakhir dalam Jumatan itu. Seandainya kalian tahu apa yang ada keutamaan dalam sof pertama, kalian akan benar-benar pertama kali datang ke masjid, walau habban, sekalipun harus merangkak untuk datang ke masjidnya itu. Tapi ya itulah, karena inginnya itu yang konkret kita itu. Keuntungan yang langsung, seperti dalam zakat, dalam penerimaan, dalam haji. Tapi dalam sholat, karena memang itu sifatnya adalah nanti di akhirat, kadang-kadang belum siap. Nah, orang munafik itu begitu. Makanya, salah satu orang yang susah untuk sholat itu, bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Asqalus sholatu alal munafikina sholatul isya wa sholatil subhi. Paling berat dirasakan oleh orang munafik karena memang harus berpura-pura sholat. Tapi ini berat, yaitu sholat isya karena bertalian dengan waktunya yang lama dan sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena bertalian dengan bangun tidur itu. Inilah bahayanya orang munafik yang bisa menyusup. Makanya kenapa satu departemen yang dikatakan di situ lumpuh orang-orang Islam dikatakan sebagai departemen yang banyak melakukan korupsi. Bahkan sekarang bukan hanya satu departemen, satu negara Indonesia menurut peneliti se-Asia Pasifik, Indonesia merupakan ranking pertama terkorup di Asia Pasifik. Kalau artinya secara kasarnya Indonesia itu negara bangsat. Koruptor kan? Pencuri kan? Cuma pencurinya pencuri banyak disebut koruptor. Berarti Indonesia itu gudangnya pencuri. Kan koruptor itu pencuri. Itulah yang dikhawatirkan. Nah, di mana orang munafik? Bahkan orang munafik itu nanti di akhirat tidar kil asfaliminan. Nanti orang munafik itu di keraknya, di paling bawah neraka itu. Kalau orang kafir mah tidak dijelaskan apa di mana. Tapi ketika menerangkan orang munafik, innal munafiqina fi dzarril asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan paling bawah di neraka itu. Karena hakikatnya kufur juga yang menampakkan keimanan. Oleh karena itu, iman itu sebetulnya letaknya di hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, ala hudan atau muttaqin. Nah, ini mah berbeda jauh dengan yang nomor satu dan nomor dua. Tentu kita berharap bahwa kelompok inilah kita berada. Salah satunya adalah beriman kepada yang gaib. Kenapa diterangkan yang gaib? Karena kalau tadi juga, kalau yang konkret, kalau yang nampak, itu tak usah pakai wahyu pun kita percaya. Saya melihat anu kemarin di sini, ternyata ada orangnya. Oh iya, karena memang ada. Konkret, jelas. Tapi ketika menerangkan umpamanya tentang neraka, kita belum pernah melihatnya. Tentang siksa kubur, kita juga belum pernah melihatnya. Kalau merasakannya, jangan. Alam kubur, apakah ibu-ibu dulu umpamanya, bapak-bapak dulu yang masuk ke alam kubur itu, walau alam. Apakah saya sendiri yang belakangan, ibu-ibu yang duluan umpamanya, walau alam. Tapi itu nanti yang kita rasakan. Karena nanti belum kelihatan, perlu disinilah letak keimanan itu kepada yang gaib. Bukan kepada kuburnya. Orang dikubur melihat sendiri, tapi alam kuburnya, alam barzahnya, yang di situ ada diterangkan dalam beberapa keterangan. Termasuk masalah neraka, termasuk masalah surga, termasuk malaikat. Itu kan kita belum pernah melihat malaikat, baru katanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat, menciptakan jin. Kita juga belum pernah ketemu jin, melihat jin bentuk yang aslinya itu. Pingin ibu bapak melihat jin yang bentuk aslinya? Kata Rasulullah, nggak bakalan kuat kalian itu. Kata Rasulullah melihat jin yang sebenarnya itu. Ini ngaku lewat itu saya ketemu jin. Tahu dari mana bahwa dia adalah jin? Cuma memang dalam hadis kata Rasulullah, apabila buang air kecil jangan ke lubang. Ada lubang dikencingin jangan. Karena di situ ada kehidupan. Ya memang ada kehidupan, nanti ada binatang. Kemudian apabila bangun tidur, kata Rasulullah, cuci lubang hidung kamu keluarkan, karena di situ ada setan lagi tidur. Setan itu tidur di dua lubang hidung ibu dan bapak. Tapi secara bahasa ada yang mengartikan setan di situ adalah kotoran. Karena setan itu bukan makhluk, tapi sifat makhluk. Makanya ketika ada suara wanita dalam sholat, fa'innahu syaiton. Karena sesungguhnya suara itu laksana setan, artinya suka menggoda. Makanya dalam sholat, kenapa wanita itu ketika ada yang lupa tidak dengan subhanallah, tapi dengan tepuk tangan, karena mengkhawatirkan. Kata imamnya, ini suara siapa ya, merdu sekali. Tapi kalau suara bapak-bapak, nggak tertarik imamnya juga. Wah, suara ini suka ngerokok. Tapi kalau ibu-ibu, apalagi gadis umpamanya, subhanallah, ini suara siapa? Terganggu, disebut fa'innahu syaiton, akan mengganggu. Kan setan itu suka mengganggu. Tapi bukan ibu-ibu jadi setan, bukan. Sifat-sifat suara itulah yang akan menjadi syaiton itu mengganggu. Nah, ketika diterangkan masalah yang goib inilah yang susah diterima oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Bukan masalah matinya, bukan masalah dikuburnya, tapi ada kehidupan setelah mati. Ada siksaan setelah mati. Tapi bagi orang yang takwa, kemudian yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Karena sholat dari dulu sampai sekarang ada. Zaman Nabi yang dulu juga ada, Nabi Isa juga ada, Nabi-Nabi yang lain juga yang disebut sholat, zakat, siam, itu ada. Sekalipun caranya berbeda-beda. Tapi yang namanya syariat sholat dari dulu juga ada. Yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, inilah salah satu bentuk dari sifat-sifat orang yang ala hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, dari ketiga kelompok ini sebetulnya kalau disimpulkan jadi dua kelompok, kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir. Kelompok yang beriman, orang yang memperoleh kebahagiaan, muflih, orang yang kufar, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya mujibat tawilin walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.